Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang pertama dalam bab al-janabah. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Kalau di sini disebutkan al-hadis tasih wal isrun, hadis yang ke-29. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء واحد ننظف منه جميعا. عائشة رضي الله عنها mengatakan, dahulu Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila beliau mandi minal janabah, minnya di sini maknanya lisabab, maknanya sababiyah, min ajlil janabah, apabila Rasulullah SAW mandi karena junub, beliau SAW pertama kali yang beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangan. Tsumma tawaddau wudhu'ahu lis-shalah, kemudian setelah itu beliau berwudu seperti sholat, cuci kedua tangan dulu, habis itu wudu sebagaimana sholat. Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu, kemudian setelah itu beliau menyela-nyela rambutnya di sela-sela. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai beliau telah yakin telah mengenai kulit-kulit kepalanya. Insyaallah benar-benar teliti, benar-benar dipijit kulit kepalanya di sela-sela rambutnya. Telah yakin, telah mengenai, ketika Rasulullah SAW telah yakin kalau sudah mengenai, afadha alaihi al-ma'a 3 marrat, dituangkan air ke kepalanya 3 kali. Setelah wudu, tuangkan air ke kepala 3 kali. 1, 2, 3. Summa ghassala sa'ira jasadihi, kemudian setelah itu beliau guyurkan air ke seluruh tubuhnya. Difaham ya? Pertama kali apa? Di tangan. Setelah itu? Wudu. Setelah itu apa lagi? Menyela-nyela kepala. Sampai telah yakin benar-benar telah kena semua, baru disiram. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Mudah kan? Mudah. Barakallahu fikum. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, akan tapi ada sedikit perbedaan dengan hadis yang lain. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjamak, yaitu mencuci kedua kaki. Kapan mencuci kedua kaki? Apakah satu paket dengan wudu itu sudah mencuci kedua kaki atau diakhirkan? Kalau yang disebutkan oleh Syekh di sini, nanti kita baca kalam beliau, mencuci kedua kaki itu diakhirkan. Jadi ketika wudu, kedua kaki jangan dulu dicuci, jangan dulu disiram. Nah, setelah itu baru sela-sela kepala. Nah, setelah kena semua, setelah yakin sudah kena semua, setelah itu disiramkan 3 kali. Setelah itu baru diguyur air seluruh tubuh. Ya otomatis kaki kena, ya kan? Nah, setelah selesai berpindah tempat, ambil air, disiram kedua kaki yang terakhir. Ini nanti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dahulu mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua dari satu bejana. Kalau bahasa kitanya pakai ember. Satu ember. Satu ember dipakai mandi berdua. Lantariku minhu jami'an, dan kami saling menciduk air. Ini yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Di sini memberikan faedah bolehnya mandi satu ember untuk orang dua, satu baskom untuk orang dua, satu bejana untuk orang dua, boleh, tidak mengapa. Atau mandi sisa air yang dipakai oleh istri, yang dipakai oleh saudara, tidak mengapa, tidak mengapa yang demikian ini. Karena Rasulullah SAW mandi satu ember berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kita masuk pada dharibul hadis. Idza tasalla minal janabah, yakni arada dzalik. Maknanya adalah ketika beliau ingin mandi janabah. Tsumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu, kemudian beliau menyela-nyela dengan kedua tangannya rambutnya. Maknanya adalah takhlil idkhalul asabi', memasukkan jari jemari baina ajza'i sya'r, pada sisi-sisi rambut. Jadi dimasukin jari jemari. Qad arwa basharatahu, maknanya adalah awsalal ma ila usuli sya'r, menyampaikan air pada pangkal rambut. Wal bashara al muradu huna zahirul jild al mastur bisya'r. Yang dimaksud dengan basharah di sini adalah kulit, ya, kulit yang nampak. Dan seterusnya. Selebihnya telah kita terjemahkan. Dipaham insyaallah. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini, tasifu Aisyatu ghusla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyipati tata cara mandi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza arada al-ghusla min al-janabah, ketika beliau ingin mandi janabah, bada'a bi ghusli yadayhi, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Litakuna nadhifataini, agar bersih. Hainama yatanawwal bihimal ma' litaharah, ketika beliau ingin mengambil air untuk bersuci, agar bersih dulu tangannya, ini yang perlu diperhatikan dulu supaya bersih. Wa tawaddaa kama yatawaddaa lis-salat, kemudian beliau wudu sebagaimana wudu hendak salat. Walikaunihi sallallahu alaihi wasallam dza sya'rin katsif, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang lebat rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya lebat. Lebat rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, panjang. Oleh karena itulah beliau yukhallil biyadihi wa fihi malma, menyela-nyela dengan kedua tangannya di rambutnya. Karena rambut beliau lebat. Kalau rambut yang tipis, sedikit rambutnya, tidak mesti terlalu, ya. Tetap diusahakan seperti ini, tapi tidak ekstra, karena rambutnya sedikit tipis, ya. Tergantung keadaan rambutnya bagaimana. Kalau rambut yang lebat seperti Rasulullah SAW, benar-benar, ya, ekstra. Karena kalau tidak kena, berarti tidak basah nanti, tidak terkena air. Barakallahu fikum. Hatta idza wasala al-ma' ila usuli sya'r, sampai ketika air sudah mengenai pangkal rambut, sudah kena semua. Arwa basharatahu, dan mengenai kulit-kulitnya, baru beliau siram air ke kepalanya, disiram lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau guyurkan air ke seluruh tubuhnya. Guyurkan air ke seluruh tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadzal ghusl al-kamil fa innahu yakfihi huwa wa Aisyah. Mandi yang sempurna seperti ini, kalau kita lihat mungkin membutuhkan air banyak. Membutuhkan air banyak kayaknya ini. Ya, sebagaimana analisa mungkin sebagian orang, sepertinya ini butuh air banyak, apalagi orang dua dengan Aisyah. Tidak mungkin ini dengan satu ember, satu baskom, banyak ini. Akan tetapi tidak demikian. Rasulullah SAW mencukupkan satu bejana saja. Kalau seperti tempat kita, satu ember untuk berdua. Hematnya Rasulullah SAW dengan air, tidak boros dengan air. Hemat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ina'un wahidun yaghtarifani minhu jami'an. Satu bejana saja, satu ember, mereka saling menciduk dua-duanya. Ma yukhadhu minal hadith, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal yang pertama adalah masyru'iyatul ghusli minal janabah. Disyariatkan mandi janabah dengan tata cara Rasulullah SAW. Ini yang afdol. Yang afdol adalah sesuai dengan tata cara Nabi SAW. Akan tetapi ketika seseorang ingin mengguyur air ke seluruh tubuhnya tanpa mengikuti hadis ini, sah atau tidak? Sah, karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub maka bersucilah. Guyurkan air, yang jelas itu yang wajib mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Misal seorang junub kemudian pagi-paginya jam 4 misalkan dia ingin mandi sungai ini, sungai Ogan ya. Jebur, habis itu naik langsung. Sah atau tidak? Sah. Ya sah sekali masuk celup semua, walaupun tidak pakai sabun, sah. Ya, karena telah mengenai semuanya. Atau bangun tidur junub, ambil air, jebur semua. Sah atau tidak? Sah, kita katakan sah. Akan tetapi yang afdol sesuai dengan tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpahala berbarakah. Barakallahu fikum. Disyariatkan mandi disebabkan junub. Sawa'un akana dzalika li inzalil mani au li mujarrad al-ilaj. Sama saja apakah ketika dia berhubungan dengan istrinya itu mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani. Hanya sekedar masuk saja, tetap disyariatkan mandi janabah, mandi junub. Wajib bagi dia mandi junub. Tidak boleh dia mengerjakan sholat sampai dia bersuci. Kama sayati sharihan fi hadithi Abi Hurairah, sebagaimana nanti akan datang penjelasan yang lebih lanjut pada hadis Abu Hurairah. Asani, faedah yang kedua, innal ghuslal kamil ma dzukira fi hadzal hadith. Mandi yang sempurna adalah yang disebutkan di dalam hadis ini, sempurna. Mandinya sempurna. Afdal mandi yang seperti ini. Min taqdimi ghuslil yadain, dari mencuci kedua tangan, tsumma wudu, kemudian wudu, tsumma takhlilu sya'r as-saqif al-katsif, kemudian menyela-nyela rambut yang lebat, wa tarwiyati, dan mengenai kulit kepala, tsumma ghusli baqiyatil badan, kemudian setelah itu menyiram air ke seluruh tubuh. Faedah yang ketiga, as-salis qawluha kana idza tasala, ucapan Aisyah dahulu apabila beliau ingin mandi, yadullu ala takrari hadzal fi'li minhu indal ghusli minal janabah, menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW selalu mengerjakan ini ketika mandi junub. Berulang-ulang perbuatan ini ketika beliau mandi junub. Yang menunjukkan ini adalah di sini menunjuk di sini dengan menggunakan lafaz kana. Yang menunjukkan itu memberikan faedah takrar, berulang. Wallahu a'lam. Ar-rabi', faedah yang keempat, jawazu nadhari ahadiz zawjain li auratil ukhra. Bolehnya kedua suami istri untuk melihat aurat salah satu dari mereka, masing-masing dari mereka. Wa ghuslihima min ina'in wahidin, bolehnya mereka mandi dari satu bejana, satu ember. Al-khamis, faedah yang kelima, taqdimu ghusli a'dha'il wudu fi ibtida'il ghusl. Ketika memulai mandi janabah didahulukan mencuci anggota wudu. Ini di awal. Ada ghusli rajulain, ada ghusli rijlain, kata Syekh, kecuali membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki dikecualikan. Fa innahu muakhar, membasuh kedua kaki ini diakhirkan. Ba'dal intiha min ghuslil badan kulli, setelah mengguyurkan air ke seluruh tubuh semuanya, terakhir, paling terakhir cuci kaki. Paling terakhir cuci kaki. Karena saya di nanti akan datang penjelasannya. Hadis yang setelah ini, hadis yang ke-30. As-sadis, faedah yang keenam. Qauluha, ucapan Aisyah, "Tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah," kemudian beliau wudu sebagaimana salat. "Tsumma ghassala sa'ira jasadihi," kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. "Yadullu 'ala anna ghassala a'dha'il wudhu rafi'un lil hadatsain al-akbar wal asghar." Menunjukkan bahwa membasuh anggota wudu ini mengangkat kedua hadas, hadas akbar dan hadas asghar, hadas yang besar, hadas yang kecil. Fa innal amra alladhi yujibu ghusla hadhihi al-a'dha' lil janabah wa raf'il hadath al-asghar wahid. Karena perkara yang mewajibkan mencuci anggota-anggota wudu disebabkan junub dan untuk mengangkat hadas kecil satu. Perkaranya satu, urusannya satu. Intinya ketika dia sudah mandi, hadasnya terangkat. Hadasnya terangkat. Wallahu a'lam. As-sabi, faedah yang ketujuh, sa'irul jasad baqiyatuhu. Sa'irul jasad maksudnya adalah yang tersisa dari anggota jasad, anggota tubuh tersebut yang belum terkena air, diguyurkan ke seluruh tubuh. Ya. Barakallahu fikum. Selesai kita dari hadis ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Walhamdulillah. Setelah kita selesaikan hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah. Hadisnya agak panjang-panjang nih, yang berkaitan tentang janabah. Hadisnya agak panjang-panjang. Dihafalkan ya. Tapi nanti ada juga yang pendek. Ada juga. Ya, yang pendek ada juga. Selesai kita, alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri terkait tentang pembahasan kita atau yang pembahasan fikih yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama, kekhususan untuk mengaplikasikan itu alat malam, adakah tidak bisa diistilah itu anjurannya? Dan yang kedua, yang pertama belum jelas, maksudnya gimana? Mencuci kemaluan. Oh iya. Apakah dalam mandi janabah? Apakah ada anjurannya? Terus? Itu kan. Kedua, memasukkan tidak. Apakah seperti kita mengambil air wudhu, apa cukup menyiram? Sudah. Hasan, jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama nanti akan kita jawab di hadis yang berikutnya. Tata cara mandi Rasulullah SAW itu disebutkan dalam dua hadis. Hadis Maimunah dan hadis Aisyah. Hadis Aisyah itu tadi yang baru kita lewati. Dan nanti yang kedua hadis Maimunah. Ada anjurannya dalam hal membersihkan kemaluan. Hadis Maimunah. Jadi jangan dilewatkan pertemuan berikutnya. Ya. Barakallahu fiik. Nah, Pak, ada anjuran. Akan tapi nanti kita lewati pada pertemuan berikutnya biar lebih mengenal kita lewati. Kemudian membasuh kaki. Membasuh kaki seperti wudu. Sampai kedua mata kaki. Selesai. Pertanyaannya, bolehkah menggunakan sabun ketika mandi? Boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa, disebutkan dengan ulama, tidak mengapa kalau seorang ingin pakai sabun. Tata cara mandi Rasulullah SAW ini pakai sabun, tidak mengapa. Dipahami Pak ya? Nah, barakallahu fikum. Mana Pak? Pak Edi? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Pak Damar di tadi. Ini dari kartu ini tanya, bagaimana pandangannya baikannya ini bahkan serako dari segi sosial, bukan yang secara pribadi. Jadi misalnya serako yang kita tampakkan, ada yang sembunyi dan kita tampakkan. Tetapi mungkin mengajak seperti yang sebenarnya, atau mungkin ada orang yang kaya tapi tidak, belum ada kepala pribadi atau lembaga untuk menyalurkannya. Kan? Membuka orang lain untuk sedekah. Misalnya di berbagai nasi di setelah sholat Jumat atau di hari Jumat membeli nasi gratis ke kaum apa sore ini. dan dibandingkan dengan sembako yang sembunyi-sembunyi. Hasan, jazakallah khairan. Perkara sedekah disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis. Antum bisa lihat di akhir-akhir surat Al-Baqarah, itu kaitan tentang sedekah. Demikian pula dalam ucapan-ucapan mereka para ulama yang ma'ruf, yang namanya sedekah itu yang afdal itu secara sembunyi-sembunyi. Ini afdal secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi ketika dia melakukan dengan terang-terangan agar diikuti oleh orang lain tanpa ada riya, tidak. Yang demikian ini juga memiliki keutamaan, terlebih lagi diikuti oleh orang lain. Terlebih lagi diikuti oleh orang lain. Pak, ayatnya itu surat Al-Baqarah. Siapa yang ingat? Di akhir-akhir surat Al-Baqarah tentang ayat-ayat sedekah, ya. Allah alam, saya lupa ayatnya. Ini mushaf. Bisa ambilkan mushaf biar lebih jelas penjelasannya, ya. Jazakallahu khairan. Dalam surat Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tubdu sadaqati fani'immahi. Jikalau kalian menampakkan sedekah kalian, fani'immahi, itu adalah kebaikan. Menampakkan sedekah agar diikuti oleh orang lain, agar orang lain bisa mencontoh perbuatan. Intubdu sadaqati fani'immahi. Jikalau kalian tampakkan, itu baik bagi kalian. Wa intukhuha, dan jikalau kalian sembunyikan, ini kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada fuqara, orang-orang miskin, fa huwa khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian, ya, lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 271. Jadi ini dari ayat ini ulama menyebutkan yang afdal itu sembunyi-sembunyi, kan, tapi ketika dia menampakkan agar diikuti oleh orang lain dan tanpa ada riya di sana. Syaratnya jangan sampai ada riya. Kalau riya itu sudah mahdithun lil amal, menghapuskan amalan. Hati-hati, ya. Hati-hati. Paham dong? Cari paham, Pak? Nah. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Cukup? Siapa dulu? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Intinya disebutkan di sini kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah, ya. Setiap kebaikan ketika diberikan pada jalan kebaikan itu sedekah. Baik itu berupa infak ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Akan tapi yang hendaklah kita hati-hati dalam memberikan pada tempat yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sedekah namanya. Misal kita bangun, ada orang mau bangun diskotik, nih saya bantu uang. Ini sedekah atau tidak? Tidak sedekah. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Perbuatan dosa, ya, yang seperti itu tolong menolong dalam perbuatan dosa. Demikian pula seperti tempat yang di sana dibangun kesyirikan antuk infak, ini bukan sedekah namanya, bukan sedekah, tapi tolong menolong dalam perbuatan dosa. Tempat kesyirikan, misal seperti apa tempat kesyirikan? Bangun kuburan untuk dipintai atau infak di situ. Ini bukan sedekah namanya. Ini menafkahkan, menginfakkan harta pada jalan yang haram. Demikian pula tempat kebid'ahan, ya. Misalnya seperti ada membangun masjid, masjid Syiah, ya, Syiah Rafidhah, yang di sini akan ditegakkan kemungkaran-kemungkaran seperti acara-acara mereka, ya, acara-acara mereka yang memukul-mukul, menusuk-nusuk tubuh dengan apa? Itu di tanah Karbala, ya. Atau di situ untuk kegiatan bid'ah mereka lah. Yang jelas itu untuk kegiatan bid'ah mereka. Ini antum infakkan, ini saya infak, tak boleh. Tidak boleh, seperti itu haram. Dibedakan, ya. Jadi ketika untuk kemaksiatan, bukan sedekah lagi namanya. Hati-hati. Ketika untuk kemaksiatan, bukan sedekah namanya. Itu menginfakkan harta pada jalan yang haram. Sedekah itu pada jalan kebaikan. Paham dong? Nah, gimana? Waalaikumsalam. Terus? Nah, itu nanti akan kita lewati pada hadis Maimunah. Jangan dilewatkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya. Jangan dilewatkan, ya. Jalan-jalan seksi, saya pelajaran pengurusan masjid, paling ya itu banyak pengalaman yang dilakukan, usaha memperlambat pelajaran di rumah masa berapa jadi mereka sedikit ya kan. Ya kalau misalkan kita ingin berinfak, ya kita berikan pada masjid-masjid Ahlussunnah, itu aja amannya gitulah. Mau yang amannya seperti ini. Masjid Ahlussunnah, pembangunan Ahlussunnah. Gimana kalau diberi ciri kalau siapa namanya pengamen yang di Masya Allah. Kalau misalkan memberikan uang pada pengamen, pengamen ini ya, pengamen tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia nyanyi di sini. Nyanyi tidak dibolehkan dalam Islam, ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dalam sahihnya, akan datang suatu masa yang di sana di antara manusia ada yang berusaha menghalalkan al-ma'azih, alat-alat musik. Demikian pula dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman, wa minan nas man yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia. Disebutkan dalam tafsirnya itu adalah ghina, nyanyian. Sehingga ketika ada pengamen yang nyanyi, dia bawa nyanyi, bawa musik, tidak usah diberi. Berarti kita membantu perbuatan tersebut. Maka tapi kalau misalnya ada orang minta-minta, minta-minta, itu diberi atau tidak? Misal dia minta-minta, minta duit pak, itu tidak mengapa kita beri. Kita berikan, tidak mengapa. Bukan berarti kita menyetujui minta-mintanya. Minta-minta tidak dibolehkan. Orang yang banyak minta-minta disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Dia akan datang pada hari kiamat nanti, tidak ada pada wajahnya itu daging. Sekarang daging pun enggak ada, tengkorak wajahnya. Ini kesudahan orang yang sering minta-minta. Kita beri, tidak mengapa kita beri. Yang afdal lagi kita beri pekerjaan. Yang afdal lagi kita beri nasihat, kita kasih pekerjaan. Kasih nasihat tidak bagus, minta-minta, berikan. Tapi kalau kita ingin memberi saja, tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah dimintai. Dimintai, dikasih, dimintai, dikasih, dimintai, dikasih, dikasih terus sampai habis, gak ada lagi. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak menyimpan sesuatu pun, sesuatu apapun, melainkan aku berikan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berikan nasihat kepada orang ini. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia sifat iffah, menjaga harga diri. Menjaga diri dari minta-minta. Dia akan Allah berikan sifat iffah. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan berikan pada dia kekayaan. Wa man yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang berupaya untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran padanya. Wa ma utiya ahadun, tidaklah seorang diberikan ataan pemberian khairan yang lebih baik, wa ausa'a, dan lebih luas, minas sabri, dari kesabaran. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini Rasulullah SAW diberikan, tidak mengapa. Ya, yang artinya lagi kita beri nasihat. Ya. Tidak boleh tidak baik, Pak, yang seperti ini bekerja, demikian, tidak mengapa. Kalimat-kalimat yang lembut. Bila perlu masukkan dakwah di sini, dia minta-minta, kasih juga majalah. Ya, tidak mengapa. Kalau ingin memberikan pekerjaan, kasih dia pekerjaan yang bisa terpantau, seperti itu ya. Karena ini belum kenal kita, hati-hati sama orang yang belum kenal. Yang bisa antum pantau untuk lihat, misal apa pekerjaan, misal di luar. Tuh, dia masih kuat, masih kokoh, masih gogoh, kasih pekerjaan. Jangan langsung percaya, sudah cuci piring di belakang, antum tinggalkan. Setelah itu antum lihat pulang ke rumah, udah banyak yang hilang barang-barang. Nah, ini karena belum kenal kan, hati-hati kalau sama orang yang belum kenal. Ya. Kalau ingin antum beri pekerjaan yang bisa dipantau, ya. Yang bisa dilihat, ya. Barakallahu fikum. Jangan langsung mudah percaya. Diberikan tidak mengapa. Setelah itu kalau yang lebih afdal lagi kasih nasihat, setelah itu yang lebih afdal lagi berikan pekerjaan. Yang kasihan kita seperti yang sudah tua itu, yang sudah tua, renta. Nah, itu tidak mengapa kita berikan. Tidak mengapa, tidak dilarang. Nah, kalau bentuknya maksiat seperti tadi, jangan. Walaupun dia minta dengan maksa, dengan cara yang bagaimanapun, jangan. Tidak boleh, ini maksiat soalnya. Ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah. Tidak lagi tanya kan? Cukup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.